bukan nurani. Separuh nyawa terbawa menyisakan perih di hatiku. Baiknya semua kenangannya terindah tak ku balut dengan tangis. Baiknya setiap kerinduan yang merajam tak ku ratapi penuh penyesalan. Hanya terus berharap ini bukan kenyataan. Kau pergi tinggalkan dunia fana, akhiri kisah asmara kita berdua. Baiknya semua kenangan ku balut dengan tangis. Baiknya ku lepaskan segala kepedihan untuk merelakanmu. Mengapa semua ini terjadi? Betapa ku mencinta kesedihan yang begitu dalam. Baiklah semua kenangan yang terindah tak ku balut dengan tangis. Baiklah setiap kerinduan tak ku ratapi penuh penyesalan. Baiklah semua kenangan.